Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian, minta bantuan dengan kesabaran dan salat. Wa innaha, sesungguhnya dia, ha di sini ada menyatakan kembali kepada sholat. Wa inna sholat lakabiratun, sungguh sholat itu berat kecuali atas orang-orang khusyuk. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Arab yang namanya dhamir itu ya'udil aqrab, kembali kepada yang terdekat. Dan yang terdekat dengan adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha, hak kembali ke sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali atas orang khusyuk. Sebagian ada menyatakan hak ini kembali ke isti'anah. Karena dalam bahasa Arab boleh dhamir kembali kepada masdar yang dipahami dari satu fi'il. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha, hanya adalah masdar dari ista'inu, ini masdar isti'anah. Wa innaha, ayo wa innal isti'anah lakabiratun illa al-khashi'in, sesungguhnya isti'anah itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Namun kata Syaikh bin rahimahullah ta'ala, tentunya yang awal awdah, yang pertama lebih jelas, yaitu hak kembali kepada sholat. Wa innaha wa inna sholat lakabiratun illa ala al-khashin. Di antara ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala, irsyadullahi tabaraka ta'ala, bimbingan dari Allah tabaraka ta'ala, ibadahu kepada hamba-hambanya, ilal isti'anah, untuk beristi'anah, bihadainil amrain, dengan dua perkara ini, yaitu as-sabar was-salah. Yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, jawazul isti'anah bighairillah lakin fima yathbutu anna bihi al-aun. Boleh minta bantuan kepada sesuatu, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang dipastikan memang ada padanya bantuan. Apalagi yang jelas nasnya seperti di sini, dalam ayat ini, yaitu pada as-sabr was-salah. Adapun isti'anah, minta bantuan kepada sesuatu yang tidak bisa memberi bantuan, maka ada safah. Ini safahun fil aql, kedunguan dalam akal, wa dalalun fid din, dan kesat dalam agama, wa qad takunu syirkan, dan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Seperti minta tolong kepada mayit, minta tolong yang telah seorang telah meninggal, ya minta tolong kepada seorang yang jauh yang tidak mungkin bisa bantu dia. Ini kata kuno syirkan. Yang ketiga tabligh rahimahullah ta'ala, di ayat ini menunjukkan fadilatul sabar. Bahwasanya sabar satu amal yang utama. Sabar itu bisa membantu seseorang untuk bisa melalui, menghadapi perkara-perkara yang sulit, amal-amal yang berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan keutamaannya bisa membantu seorang ketika menghadapi, menjalani sesuatu yang berat. Dan sabar, kata para ulama kita di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada tiga. Sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah sabar di atas ketaatan. Kemudian yang keempat, tetapi rahimahullah ta'ala, dari faedah ayat ini adalah al-hathu ala sabar. Selain menunjukkan keutamaan sabar, juga dorongan untuk seorang bisa bersabar. Bianyah bisal insan nafsah wiyuhammilaha al-masyakkah ala hati yaslu matlub. Kata beliau rahimahullah ta'ala, itu seorang menahan dirinya di dalam menghadapi beratnya kesulitan-kesulitan, sehingga dia bisa meraih apa yang dicarinya. Ya, baik itu dengan melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat, atau dalam menghadapi berbagai macam musibah takdir, dia membawa dirinya untuk senantiasa bisa sabar sehingga bisa meraih apa yang dicarinya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadza mujarrab. Ini satu perkara yang mujarrab, satu perkara yang merupakan satu perkara yang sudah terbukti. Pengalaman menunjukkan demikian. Anal insan idza sabara adraka manalah, wa idza malla kasala wa fatahu khairun katsir. Kalau seorang itu sabar, ya dia akan mendapati apa yang dicarinya. Jadi kalau dia mulai bosan, dia malas-malas, maka dia akan kehilangan banyak yang semestinya bisa diraih. Wa di hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pada ketika itu Nabi Hasan berkata, kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kau merasa lemah, jangan malas sehingga merasa lemah. Kata beliau, ini nasihat buat kita semua. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa katsirun minan nas yara anna bada'atahu bihadzal amal mufidatun lahu fayabda. Banyak orang, kata beliau, melihat di awal mula satu amalan dia, satu pekerjaan dia, satu bisnis dia, ya, satu usaha dia itu berfaedah. Itu bermulai. Thumma la yahsulu lahu maqsudun bisur'ah. Tapi ternyata setelah dia jalani, ya, dia dapatkan tidak bisa meraih, tidak bisa mendapat maksud tujuan dengan cepat. Ya, penghasilannya cuma sedikit, perkembangannya tidak cepat. Akhirnya payajis waikil waitruk. Di akhir kemudian merasa lemah, merasa malas, akhirnya dia kemudian tinggalkan apa yang sudah dimulai. Ya, semestinya kalau dia mau serius, dia tekuni, akan berhasil biidznillah. Tapi karena dia tidak sabar, dia tinggalkan. Mulai lagi yang baru. Iya, demikian juga kelihatannya bagus satu dua hari, satu dua pekan, kemudian mulai merasa perkembangannya kurang, akhirnya ditinggalkan lagi, dia ganti yang lain lagi. Idzan da'a 'alaihi waqtuhu al-awwal. Kalau begitu akan hilang waktunya yang pertama. Wa rubbama yakunu zamanan katsiran. Iya, bisa jadi waktu yang lama. Iya, dia mulai merintis, ternyata sudah merintis bagus, hasilnya kurang memuaskan, dia tinggal. Akhirnya dia pun ya rugi waktu dan rugi yang lainnya. Kenapa? Karena tidak sabar. Kata beliau, Kata beliau rahimahullah ta'ala, lakin idha sabara ma kaunihi ya'rif annahu laysa bainu wa baina muradihi illa imtidadul ayyam faqat. Kata beliau, tapi kalau dia mau sabar bersama dengan dia, tahu, dia yakini tidak ada antara dia dengan ya waktu berhasil kecuali beberapa hari saja. Walaysa hunaka mujibun liqat'ih, di sana tidak ada penyebab untuk dia memutuskan apa yang sudah dia rintis. Fasbir. Iya, hendaknya dia terus bersabar. Kalau dalam satu ayat yang juga dinukil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah seperti ini kurang lebih, ya. Wa idza azamta falyatawakkal 'ala Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, linafrid ana insana min talabatil ilmi hamma an yahfadha bulughul maram. Kita contohkan kepada beliau terkait dengan talibul ilmi, seorang yang mau menghafal bulughul maram. Wasyara'a fi wastamarra hatta hafidha nisfah. Dia mulai menghafal bulughul maram iya sampai dapat setengahnya. Lakin lahikahul malal. Tapi kemudian dia terkena penyakit bosan. Untuk terus menghafal muraja'ah. Fayak ajiz, akhirnya dia pun merasa malas. Watarak, dia pun tinggalkan lagi hafalan bulughul maram sudah dia rintis, sudah dapat setengah. Berarti fal muddah allati madat hasarah ali. Waktu yang telah lampau, telah banyak, telah lewat, digunakan untuk menghafal muraja'ah, itu kerugian bagi dia. Illa ma baqiya fi dhakiratihi bima hafidha faqat. Kecuali masih tersisa di hafalannya. Mungkin masih ada sebagian tersisa siapa yang pernah dia hafal. Namun kata beliau, law istamarra, kalau dia mau bersabar, dilanjutkan sampai selesai hafalan bulughul maramnya, wa akmala, dia hasil maksud. Ya, ini terkait dengan talibul ilmi. Demikian juga kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya terkait dengan kita, usaha kita, bisnis kita, demikian. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di atas ayat ini adalah fadilatul shalah, keutamaan shalat. Haitsu innaha mimma yusta'anu biha lil umur wa sunil hayah. Shalat pun di antara perkara yang bisa membantu urusan-urusan kita. Ya, urusan kehidupan kita. Dikauli ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah. Namun pertanyaannya, kata beliau rahimahullah, kaifa takunu sholatu auna lil insan? Bagaimana sholat itu bisa menjadi pembantu seseorang? Fal jawab kata beliau rahimahullah ta'ala, takunu aunan idza ata biha ala wajhin kamil. Sholat itu bisa membantu seseorang kalau dia lakukan dengan bentuk yang sempurna. Iya, bagaimana bentuk yang sempurna? Wahiyal lati yakunu fiha hudurul qalbi wal qiyam bima yajibu fiha. Yaitu salat yang ada padanya hudur qalb. Ketika melakukannya hatinya hadir. Khusyuk, hadir hatinya dan dia lakukan yang wajib-wajib dalam salat. Kata beliau rahimahullah, amma salatu ghalibin nas li yaum. Fala salatu jawar, salatu jawarih, la salatu qalb. Adapun salat mayoritas orang sekarang, salat yang mayoritas orang sekarang tabligh adalah salat anggota badan saja. Iya, tidak ada salat kalbu. Terlihat gerakannya salat tetapi hatinya tidak hadir. Iya, tidak khusyuk. Namun Allah alam bisa. Wa ta'ala khabirka.